Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ihwatifillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang al-jinazah, pembahasan tentang perawatan jenazah. Dari pembahasan yang sudah kita bahas, kita telah mendapatkan tiga pembahasan. Yang pertama tentang makna al-jinazah dan tentang makna al-maut. Kemudian yang kedua adalah tentang talqinul muhtadhir, tentang mentalkin orang yang menghadapi kematian. Tentang masalah mentalkin ini sudah selesai kita bahas, mudah-mudahan semuanya masih ingat, tidak lupa. Dan ketika dihadapkan kepada keadaan yang menuntut bagi kita untuk mentalkin, kita bisa mempraktekkan talkin dengan benar. Ketika kita menghadapi orang dalam keadaan muncul padanya tanda-tanda kematian, maka kita supaya mentalkinnya. Mentalkin itu artinya menyuruh orang yang dalam keadaan menghadapi kematian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Cukup dengan la ilaha illallah, tidak perlu ditambahi Muhammadur Rasulullah, tidak. Cukup la ilaha illallah, karena itu adalah yang warid, dan karena itu adalah sebagai miftahul Islam, kuncinya Islam. Kemudian apakah boleh memperdengarkan saja? Itu lihat keadaan orang yang dalam keadaan menghadapi kematian. Kalau keadaannya mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak memperdengarkan saja, tetapi menyuruh untuk membaca la ilaha illallah. Tapi kalau kondisi keadaan orang yang menghadapi kematian itu tidak memungkinkan dan tidak mampu untuk berucap, maka cukup hanya memperdengarkan saja. Kemudian apabila orang yang ditalkin itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka jangan diulang-ulang, kecuali apabila mengucapkan kalimat yang lain, maka baru kemudian ditalkin lagi supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian tentang masalah dibacakan surat Yasin dan dihadapkan ke arah kiblat, itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama, dan yang rajih itu tidak disyariatkan karena hadis terkait dengan itu adalah dhaif. Kemudian diperbolehkan mendatangi orang kafir dalam keadaan menghadapi kematian untuk menawarkan Islam kepadanya. Kemudian yang berikutnya, apabila orang yang menghadapi kematian itu kemudian meninggal dunia, menghembuskan nafas yang terakhir, maka bagi orang yang ada di sekitarnya disyariatkan untuk yang pertama memejamkan mata, yang kedua mendoakan, yang ketiga menutup mayit dengan kain yang bisa menutup seluruh tubuhnya, yang keempat segera untuk merawatnya. Segera merawatnya yaitu segera memandikan. Kemudian yang berikutnya, menguburkan di tempat meninggalnya jika memungkinkan. Ketika tidak memungkinkan, maka boleh dikuburkan di tempat mana saja yang memungkinkan. Kemudian bagi orang yang ada di situ atau orang yang baru datang, diperbolehkan untuk membuka kain yang menutup wajah mayit, boleh menciumnya, dan boleh juga menangis selama tidak diiringi dengan suara yang keras atau dengan teriakan atau dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kemudian satu kewajiban lagi yang perlu untuk segera ditunaikan, yaitu membayarkan hutang-hutang mayit. Membayarkan hutang-hutang mayit dengan menggunakan hartanya mayit. Membayarkan hutangnya mayit dengan hartanya mayit, walaupun habis untuk membayar hutang, maka dibayarkan hutang-hutang mayit. Dan hadis terkait dengan masalah itu banyak, namun tidak saya bacakan dan tidak saya bawakan, cukup kesimpulannya saja. Di mana membayarkan hutangnya mayit ini adalah perkara yang sangat penting, karena itu terkait dengan keselamatan mayit. Baik, untuk pembahasan berikutnya adalah ghuslul mayit, memandikan mayit. Memandikan mayit. Hukum memandikan mayit ini adalah fardu kifayah, sebagaimana yang lainnya dari perawatan mayit, perawatan jenazah. Jadi hukum memandikan mayit adalah fardu kifayah. Insya Allah kita semuanya faham tentang makna fardu kifayah. Kalau sampai tidak ada yang menunaikan, semua orang Islam yang tahu dosa. Kalau sudah ada yang menunaikan, maka kewajiban tersebut gugur. Namun yang mendapatkan pahala hanyalah yang mengerjakan saja. Memandikan mayit ini wajib untuk segera ditunaikan. Ketika mayit telah jelas meninggal dunia, maka wajib sekelompok dari manusia ayyubadiru ila ghaslih, segera untuk memandikan. wajib untuk segera memandikan. Kemudian dalil tentang wajibnya memandikan mayit, ini ada beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang disebutkan dalam hadis tersebut, ketika ada seorang meninggal dunia dalam keadaan ihram karena terjatuh dari ontanya, Nabi mengatakan, "Ghsiluhu bima'in wasidrin." Ghsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Perintah untuk memandikan mayit ini menunjukkan bahwa memandikan mayit hukumnya adalah wajib. Kemudian dalil lain yang menunjukkan tentang wajibnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga. Ketika putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk dimandikan, "Ighsilnaha. Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalik." Mandikan dia 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap perlu untuk lebih dari itu. Nah, 2 hadis ini menunjukkan bahwa memandikan mayit itu hukumnya adalah wajib, dan wajibnya ini adalah wajib kifayah. Kemudian beberapa perkara yang perlu untuk diperhatikan dalam memandikan mayit berdasarkan hadis Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang pertama, beberapa perkara yang perlu diperhatikan di dalam memandikan mayit berdasarkan hadis Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang pertama adalah ghusluhu thalathan fa akthar, memandikan mayit 3 kali atau lebih. Memandikan mayit itu 3 kali atau lebih. Nah, lebihnya dari 3 kali itu jika dipandang perlu. Ya. Jadi memandikan mayit itu 3 kali. Kenapa kok 3 kali? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam awal memerintahkan mandikan mayit itu langsung 3. Ighsilnaha thalathan. Mandikan mayit itu 3 kali. Sehingga mandikan mayit itu supaya 3 kali. Lebihnya dari 3 kali tergantung kebutuhan. Lebihnya dari 3 kali tergantung kebutuhan. Kalau 3 kali itu belum cukup, 3 kali itu belum bersih, maka ditambah lagi. Kalau belum cukup terus, sesuai kebutuhan. Ini yang pertama. Walaupun seandainya dalam keadaan air hanya sedikit, ya, air hanya sedikit, ya, cukup hanya 1 kali saja, ya, kalau mau lebih dari 1 kali itu hanya 2 kali, maka dalam keadaan seperti itu cukup 1 kali saja, cukup 1 kali saja. Dan kewajiban untuk memandikan mayit sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ayyakunal uslat witron, memandikan mayit itu supaya ganjil, ya. Ganjil. Yang pertama 3 kali. 3 kali belum cukup. jangan berhenti di 4 kali, tapi tambah satu lagi 5. Nah, baru berhenti kalau memang sudah cukup. Ternyata 5 belum cukup, maka tambah 2 lagi, 6, 7 baru berhenti. 7 belum cukup, tambah 2 lagi, 8 kali, 1 kali lagi, 9. Jadi berhentinya itu berakhirnya pada jumlah yang ganjil. Sehingga tidak berhenti dan tidak mengakhiri pemandian mayit itu pada jumlah yang genap, tetapi menghentikan dan mengakhiri pemandian mayit itu pada jumlah yang ganjil. 3 belum cukup, 5 belum cukup, 7 belum cukup, 9, dan demikian selanjutnya. Kemudian yang ketiga ayuqrana ma'abaktiha sidrun au mayakumu maqamahu fitandif. Yang ketiga, supaya menggunakan daun bidara pada sebagiannya. Menggunakan daun bidara atau yang menggantikan daun bidara atau yang menggantikan daun bidara dalam hal membersihkan seperti sabun dan yang semisalnya. Pada sebagiannya itu menggunakan daun bidara, pada sebagiannya itu bisa pada yang pertama, bisa pada yang kedua, bisa pada yang ketiga, bebas. Yang penting pada sebagian dari memandikan itu menggunakan daun bidara. Lah, cara menggunakan daun bidara, daun bidaranya itu ditumbuk. Daun bidaranya ditumbuk, kemudian dicampur dengan air. Lah, busanya atau cairannya itu yang digunakan untuk memandikan jenazah, bukan daun bidaranya ditaruh di tempat air, enggak, ditumbuk. Daun bidaranya ditumbuk, kemudian diambil cairannya, kemudian untuk memandikan jenazah. Dan cara menggunakannya itu sama persis dengan menggunakan sabun, menggunakan sampo, ya. Karena daun bidara ini fungsinya adalah membersihkan badan, membersihkan, dan sebagaimana disebutkan di dalam Sarah Sahih Bukhari, di sana disebutkan daun bidara ini di badan itu dingin, pada badan itu dingin, kemudian membersihkan, ya. Maka gunakan daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, maka yang menggantikan daun bidara yaitu dengan menggunakan sabun. Ya, sabunnya sabun mandi, bukan sabun cuci, ya. Menggunakan daun bidara ini pada sebagiannya, tidak semuanya dari awal sampai akhir, tidak, tapi pada sebagiannya, ya, digosok badannya dengan menggunakan daun bidara agar supaya bersih. Nah, atau yang menggantikan daun bidara yaitu sabun. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, pada pemandian yang terakhir menggunakan minyak wangi atau menggunakan kapur barus Itu lebih utama. Itu yang terakhir. Lah cara menggunakannya, kapur barusnya itu ditumbuk, kemudian dilarutkan di air, kemudian disiramkan. Atau kalau itu minyak wangi, minyak wanginya dilarutkan di air, kemudian disiramkan pada siraman-siraman yang terakhir. Itu fungsinya ada dua. Yang pertama itu adalah untuk Yang pertama itu untuk menguatkan, mengeraskan kulit mayit, kulit atau daging mayit. Yang kedua untuk melindungi dari hewan-hewan, serangga dan yang semisalnya. Itu juga disebutkan dalam Syarah Sahih Bukhari, itu juga disebutkan di dalam Syarhul Mumti, juga disebutkan fungsi kenapa yang terakhir itu dengan menggunakan kapur barus atau minyak wangi, ya. Dengan menggunakan minyak misik juga boleh, ya. Itu dilarutkan di air, kalau kapur barus itu ditumbuk sampai halus kemudian dilarutkan di air, kemudian untuk menyiram pada siraman-siraman yang akhir, ya. Kalau minyak wangi ya dilarutkan di air, kemudian untuk menyiram pada siraman akhir, ya. Untuk melindungi kulit dari serangga dan yang semisalnya, kemudian juga untuk mengeraskan atau menguatkan kulit. Nah, yang terakhir, kalau memandikan mayitnya itu 3 kali, ya yang ketiga, siraman pada yang ketiga kalinya. Kalau 5 kali ya pada siraman yang terakhir, pada pemandian yang kelima. Nah, kalau 7 kali maka pada yang ketujuh. Nah, kemudian kalau mayit itu dalam keadaan rambutnya diikat, ini supaya dilepas ikatannya dan dicuci dengan baik. Kalau mayit itu rambutnya dalam keadaan diikat, seperti umpamanya mayitnya itu wanita atau laki-laki tapi rambutnya panjang dan diikat, lepas ikatannya kemudian dicuci dengan baik. Nah, kalau mayitnya itu wanita, supaya rambutnya dikepang 3 dan diletakkan di belakang, ya, dikepang 3 itu bagian sini nih, 1 kanan kemudian kiri 1 kemudian tengah 1 3, ya. Jadi bagian sini kanan, istilahnya kalau tanduk ya tanduk, ya kalau kan tanduk yang sebelah sini kemudian tengah. Terus ditaruh di belakang, jangan di depan. Taruh di depan itu dikatakan dalam ahkamul janis termasuk bid'ah. Rambut jangan ditaruh di depan tapi belakang, di punggung. Itu kalau wanita, yang tentunya wanita yang rambutnya bisa dikepang. Kalau wanita rambutnya pendek, ya gak bisa dilakukan seperti itu, ya sudah gak usah, cukup disisir, ya, cukup disisir. Kalau laki-laki cukup sisir, ya, laki-laki yang rambutnya itu pendek disisir. Nah, bagaimana kalau laki-laki rambutnya panjang sampai punggung, apakah dikepang juga? Nah, di sini ada khilaf di kalangan ulama. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat sama dengan perempuan, kalau laki-laki rambutnya panjang, tapi kalau Asy'ari lebih menyatakan untuk wanita. Nah, kalau saya menurut saya belum menyatakan sama, selama rambutnya panjang supaya dikepang 3, ditaruh di belakang. Kemudian yang berikutnya, ya. Jadi kalau diurutkan tadi yang kelima ikatan rambut dilepas, dicuci dengan baik, kemudian di kalau untuk wanita dikepang 3 dan ditaruh di belakang, kemudian yang berikutnya disisir, kalau yang tidak dikepang disisir. Kemudian yang berikutnya memulai dari anggota tubuh yang kanan dan anggota wudu. Al-bada'u bima yaminihi wa mawadhi'il wudu. Ya, memulai dalam memandikan mayit pada anggota tubuh yang kanan dan anggota wudu. Ya. Anggota tubuh yang kanan dan anggota wudu. Nah. Kemudian yang berikutnya ayat awal lagu seladakari rijal wan unsan nisa, yang memandikan mayit laki-laki harus orang laki-laki dan yang memandikan mayit perempuan harus orang perempuan. Jadi mayit laki-laki yang memandikan harus laki-laki, mayit perempuan memandikan harus perempuan. Ya. Dalam hal ini tidak terkait dengan mahram atau bukan mahram. Ya. Walaupun mahram, kalau lawan jenis enggak boleh. Ya. Ayah memandikan jenazah perempuan anaknya sendiri enggak boleh. Karena itu Nabi enggak melakukan. Ibu memandikan anaknya sendiri yang laki-laki enggak boleh. Ya. Apalagi yang selain mereka, laki-laki yang memandikan mayit laki-laki memandikan harus laki-laki. Mayit perempuan memandikan harus perempuan, kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan siapa? Suami istri. Yang dikecualikan itu suami istri. Suami memandikan jenazah istrinya boleh. Demikian juga sebaliknya, istri memandikan jenazah suaminya boleh. Kemudian dikecualikan dari itu juga adalah anak di bawah usia 7 tahun. Anak di bawah usia 7 tahun itu boleh yang memandikan itu beda jenis atau lawan jenisnya, itu boleh. Anak laki-laki berumur 6 tahun yang memandikan wanita boleh. Seperti putra Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim yang meninggal dunia di usia 18 bulan, yang memandikannya adalah wanita. Anak perempuan usia 5 tahun umpamanya yang memandikan orang laki-laki boleh. Itu yang dikecualikan. Dan termasuk yang dikecualikan juga budak perempuan dengan tuannya, dengan majikannya yang laki-laki, itu juga dikecualikan. Artinya boleh untuk memandikan walaupun beda jenis lawan jenis. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan dalam memandikan mayit itu adalah ayyughsala bihirqatin aw nahwiha. Mayit itu dimandikan dengan menggunakan kain. Menggunakan kain maksudnya orang yang memandikan mayit itu tangannya dilapisi kain. Kain ini bisa dengan sarung tangan, bisa dengan menggunakan sarung tangan seperti disebutkan dalam beberapa kitab. menggunakan sarung tangan boleh, atau menggunakan kain seperti sapu tangan atau yang semisalnya, yang dipegang atau dibalutkan di tangan. Tahta satirin li jismihi, di bawah kain yang menutup tubuhnya. Ba'da tajridihi min thiyabi kulliha, setelah pakaiannya mayit dilepas semuanya. Setelah pakaiannya mayit dilepas semuanya. Jadi ketika memandikan mayit ini, tangan yang memandikan itu tidak dalam keadaan tidak tertutup kain. Tidaklah tangan ini langsung menyentuh kulit mayit, tidak. Tapi menggunakan kain, dilapisi dengan kain, apakah sarung tangan atau kain yang dibalutkan atau yang dipegang, ya, untuk menggosok. Dalam keadaan mayitnya ditutup, ya, dalam keadaan mayitnya ditutup, auratnya ditutup, kemudian ketika menggosok itu tidak kemudian dibuka, apalagi kalau pas auratnya, jadi di bawah kain. Digosok di bawah kain, dan ininya enggak, tangan ini kulit enggak nempel ke kulit, tetapi menggunakan kain. Begitu. Setelah pakaian mayit itu semuanya dilepas. Nah, lah melepasnya tentunya di awal sebelum dimandikan itu dilepas, semuanya dilepas. Mayit kan ketika sudah ketika orang baru meninggal dunia, setelah dipejamkan mata, didoakan, kemudian ditutup. Nah, ketika sudah siap mau dimandikan, pakaiannya semuanya dilepas. Ya, celananya, baik celana luar, celana dalam, bajunya baju dalam, baju luar, semua dilepas. Ya, semuanya dilepas. Tapi kemudian dalam keadaan ditutup. Nah, ketika memandikan dari bawah kain yang menutupi mayit, tangannya dilapisi dengan sarung tangan atau yang semisalnya, tidak menyentuh langsung kulitnya mayit. Nah, ini berdasarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya hadis tadi yang sudah saya sebutkan. Hadis tindirat oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya dari hadis Ummu Atiyah. Kemudian tentang melepas pakaian mayit, melepas seluruh pakaian mayit, itu disebutkan dalam hadis tindirat oleh Abu Daud, Al-Hakim, dan yang lainnya, yaitu apa, hadis Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat hendak memandikan jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan, wallahi manadri an nujarridu Rasulullah sallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am naghsiluhu aw alaihi thiyabu. Wallahi, demi Allah kami enggak tahu. Demi Allah kami enggak tahu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami lepas semua pakaiannya sebagaimana kami melepas semua pakaian mayit-mayit kami, atau kami memandikan beliau dalam keadaan beliau memakai pakaiannya? Kami enggak tahu. Mereka bersumpah kami enggak tahu, sehingga para sahabat waktu itu kebingungan. Ini Nabi ini dilepas pakaiannya atau tidak? Ya. Dilepas pakaiannya atau dimandikan dalam keadaan tetap mengenakan pakaiannya? Apakah dilepas sebagaimana kami melepas pakaiannya mayit-mayit kami? Nah, yang menjadi dalil di sini, apakah pakaian Nabi ini dilepas sebagaimana kami melepas pakaiannya mayit-mayit kami? Nah, sebagaimana kami melepas pakaiannya mayit-mayit kami ini artinya di waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ketika para sahabat memandikan mayit, memandikan jenazah, pakaiannya dilepas dulu semuanya. Itu ketika Nabi SAW masih hidup. Dan itu perkara yang sudah maklum, dan itu adalah amalan yang sudah berjalan di kalangan para sahabat. dengan sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memandikan jenazah, memandikan mayit itu dalam keadaan seluruh pakaiannya dilepas. Tetapi mereka itu bingung, giliran Nabi apakah sama dengan mayit yang lain atau tidak, mereka bingung. Akhirnya terjadi dua pendapat, sebagian menyatakan lepas, sebagian menyatakan tidak. Beda pendapat, sebagian menyatakan, satu kelompok menyatakan lepas, sebagaimana kami melepas pakaian mayit-mayit kami, kita perlakukan sama. Sebagian menyatakan tidak, jangan dilepas. Oh, ketika mereka berselisih, kemudian Nabi SAW menidurkan mereka semuanya. Lagi dalam keadaan berselisih, ya, langsung semuanya mereka tertidur, spontan tidur. Ya. Padahal kalau mereka mau menidurkan diri, enggak bisa tidur saatnya seperti itu. Ya. Dalam keadaan mereka mengalami kesedihan yang sangat. Ya. Mereka sangat sedih dengan meninggalnya Nabi. Sebelumnya juga sempat ada kepanikan di kalangan mereka. Semuanya sedih, dari anak kecil sampai yang tua, semuanya sedih. Kemudian ketika memandikan mereka berselisih, dilepas bajunya atau tidak. Allah menidurkan mereka semuanya. Tidak ada satu pun disebutkan, tidak ada seorang pun kecuali walaqnuhu fi sadri, tidak ada seorang pun kecuali dagunya ada di dadanya. Tidur gitu. Lagi yang lagi duduk ya tiba-tiba, yang lagi duduk semuanya langsung tidur. Dagunya langsung nempel ke dada, tidur semuanya. Nah, ketika semuanya tertidur, dari balik rumah ada suara. Mereka enggak tahu suara siapa itu. Suara itu menyatakan an aghsilu Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar supaya mereka memandikan Nabi dalam keadaan pakaiannya enggak dilepas. Nah, setelah itu mereka semuanya bangun, faqamu ila Rasulullah sallallahu, mereka semuanya bangun menuju Nabi dan mereka memandikannya dalam keadaan sepakat tidak melepas baju mereka. Kemudian mereka menuangkan air dari atas gamisnya, kemudian mereka menggosok di balik gamisnya, tangannya masuk di balik gamis, disiram air dari atas, gosok gitu. Nah, ini sebagai dalil bahwa memandikan mayit itu menggunakan kain untuk menggosok tubuh mayit di bawah kain yang menutup mayit, yang menutup jenazah. Nah. Kemudian siapa orang yang berhak untuk memandikan mayit? Ini permasalahan berikutnya. Orang yang paling berhak, sebentar ya. Orang yang paling berhak untuk memandikan mayit itu adalah mangkana a'rafa bi sunnatil ghusli, orang yang paling faham, yang paling ngerti tentang syariat, tentang sunnah Nabi terkait dengan memandikan mayit. La siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi, terutama dari kalangan keluarga dan kerabatnya. Ya. Jadi yang paling berhak untuk memandikan mayit itu adalah keluarga dan kerabat mayit yang paling ngerti, yang paling faham tentang syariat memandikan mayit. Kalau seandainya dari kalangan keluarga, dari kalangan kerabat, tidak ada yang faham, tidak ada yang tahu bagaimana cara memandikan mayit, maka orang lain yang lebih ngerti. Orang lain yang lebih ngerti itu lebih berhak daripada kerabatnya, karena yang orang lain yang bukan kerabatnya itu lebih tahu tentang bagaimana cara memandikan mayit. Itu beberapa perkara yang perlu untuk diperhatikan dalam memandikan mayit. Lah, di dalam memandikan mayit ini, di dalam memandikan mayit ini cukup orang-orang yang berkepentingan untuk memandikan mayit saja. Kalau cukup 4 ya sudah, 4 orang saja. Yang tidak ada kepentingannya jangan ikut terlibat hanya untuk melihat. Biasanya kan yang memandikan mayit itu, yang memandikan itu 4-5 orang, yang melihat 20 kadang lebih, ya kan, rame-rame ngelihat. Itu enggak dibenarkan. Kalau Nabi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, yang memandikan diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu diantara yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, Al-Fadl bin Al-Abbas, kemudian Ali bin Abi Thalib, dalam satu riwayat disebutkan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu beberapa perkara yang harus diperhatikan dalam memandikan mayit. Nah, prakteknya dalam memandikan mayit, prakteknya dalam memandikan mayit atau cara memandikan mayit itu, mayit diletakkan di atas tempat pemandian, maksudnya tempat yang untuk memandikan mayit, sarirul ghusli, ya, dipan, meja atau yang semisalnya untuk memandikan mayit. Itu setelah dilepas semua pakaiannya, ya. Jadi mayit masih dalam keadaan tertutup, rapat semuanya. Nah, ketika sudah mau dimandikan, mau dipindahkan ke tempat pemandian, dilepas dulu semua pakaiannya. Semua pakaiannya dilepas semuanya, ya. Ketika masih memakai sarung, dilepas sarungnya. Ketika masih pakai celana dalam, lepas celana dalamnya. Ketika masih pakai kaos, lepas kaosnya semuanya. Ketika masih pakai peci, lepas pecinya. Nah, setelah dilepas semuanya, kemudian dalam keadaan tertutup, nah, dipindahkan ke tempat pemandian mayit. Kalau memandikannya pakai meja, ya taruh di atas meja yang untuk memandikan. Kalau memandikannya pakai dipan, taruh di atas dipan yang untuk memandikan, ya. Kalau memandikannya dengan tempat yang memang sudah disiapkan, sudah dibuat khusus untuk memandikan, ya taruh di situ. Taruh di situ, ya. Ya, jangan memandikan mayit di lantai, ya. Taruh di tempat yang lebih tinggi, diupayakan bagian kepala lebih tinggi daripada kaki gitu, sehingga airnya mengalir dengan bagus, mengalir dengan baik. Letakkan di situ. Ya. Kemudian bersihkan kotoran-kotorannya, kotoran-kotoran, ya, seperti dari tempat-tempat keluarnya kotoran, bersihkan. Ya. Kalau Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan gunakan kain untuk membersihkan kotoran. Mungkin ada kotoran yang keluar dari tempat keluarnya kotoran, bersihkan dulu semuanya. Lah, kain yang digunakan untuk membersihkan kotoran itu, ini ketika mau memandikan berikutnya ganti, ya, kain yang buat membersihkan kotoran tadi di ini. Enggak usah dipakai lagi. Ya, ganti kain lagi. Kalau sekarang ada itu ya, yang mungkin lebih mudah, tisu yang kain kan ada. Pakai itu dibersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada, kemudian nanti kita apa pakai kain lagi ya, pakai kain lagi. Kainnya jangan kain yang tipis. Jangan kain yang tipis sekali sehingga nanti kulit sama kulit dikhawatirkan menempel ya. Kain yang tebal atau yang agak tebal. Kemudian setelah itu yang memandikan di dalam hati niat. Niat, karena ini ibadah. Niat untuk memandikan mayit. Kemudian membaca bismillah. Membaca bismillah. Kemudian mulai memandikan mayit dimulai dari anggota wudu dulu. Cuci anggota wudu dulu semuanya ya. Anggota wudu dulu dicuci dulu semuanya. Bisa juga ya mencuci anggota wudu dulu ya, dicuci dulu anggota wudunya semuanya. Bisa seperti itu. Bisa juga dengan antara anggota wudu dengan bagian kanan didahulukan tapi bareng. Itu bisa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ibda bima yaminihi wa mawadhi'il wudu. Mulailah dalam memandikan mayit itu adalah anggota tubuh yang kanan dan anggota wudu. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin dalam satu kitab beliau menyebutkan, seperti dalam Syarhul Muntib beliau menyebutkan anggota wudu dulu dimulai. Tapi dalam kitab yang lain seperti dalam Syarah Sahih Bukhari, syarahnya beliau, beliau menyebutkan sama persis seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali Basam dalam kitabnya Tawdhul Ahkam. Demikian juga di dalam Syarah Bulul Marum juga beliau menyebutkan sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali Basam, antara ya, antara mendahulukan yang kanan dengan anggota wudu itu dibarengkan. Ya. Bagian kanan dulu dan anggota wudu dulu. Anggota wudu dulu kemudian bagian kanan. Kemudian nanti bagian kiri anggota wudu dulu kemudian setelah itu yang lainnya. Jadi antara mendahulukan yang kanan dengan anggota wudu itu dibarengkan. Itu juga boleh mendahulukan anggota wudu dulu, setelah selesai anggota wudu dicuci baru kemudian anggota tubuh yang kanan. Itu juga diperbolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya ibda bima yaminihi wa mawadhi'il wudu. Mulailah dengan memulailah dalam memandikan mayit dari anggota tubuh yang kanan dan anggota wudu. Ini jelas oleh para ulama, ini tidak bertentangan, tidak saling menafikan. Bagaimana perintah mendahulukan yang kanan dan perintah mendahulukan yang kiri, ini tidak saling menafikan, tidak bertentangan, tapi dua-duanya didahulukan bersamaan, antara anggota wudu dan yang kanan dibarengkan, gitu, didahulukan. Kemudian yang kiri anggota wudu dulu, kemudian baru yang lainnya, seperti itu. Nah, atau bisa juga anggota wudu dulu, semuanya anggota wudu sudah selesai, kemudian anggota tubuh yang kanan. Lah anggota tubuh yang kanan, anggota tubuh yang kanan ini dimulai dari bagian depan dulu, bagian depan, ya, bagian depan dari kaki sampai atas, dari atas sampai kaki digosok-gosok, disiram. Kemudian setelah itu kanan tapi belakang dimiringkan ya, sedikit. Kemudian bagian kiri apa bagian kanan yang bawah. Ketika sudah selesai kemudian tinggal yang kiri ya. anggota wudunya, kalau belum tadi belum, maka anggota wudu dulu, dicuci dulu semuanya anggota wudu, kemudian kiri atas. Setelah selesai kiri atas, kiri bawah. Ketika semuanya sudah merata, terhitung satu. Ya, kalau sudah merata semuanya, terhitung satu. Nah, tinggal diulangi lagi yang kedua. Seperti yang pertama tadi. Ya. Kemudian diulangi lagi sampai yang ketiga. Kalau mau berakhir pada yang ketiga, nah yang ketiga dengan menggunakan kapur barus yang dilarutkan dengan air atau minyak wangi yang dilarutkan dengan air atau pada air. Nah, itu prakteknya dalam memandikan mayit, dalam memandikan jenazah. Nah. Adapun masalah di apa kumur dan disinsak nggak perlu, mayit nggak perlu dikumur-kumuri, disinsaki nggak perlu karena nggak bisa. Kalau dimasuki air nanti airnya malah masuk, nggak bisa istinsar mayit itu, sehingga nggak perlu diistinsaki. Ya. Kalau mau dibersihkan, para ulama menyebutkan gunakan kain yang lembut untuk membersihkan mulutnya kemudian hidungnya, itu saja pakai kain. Tapi kalau kemudian disiram air biar seperti kumur dan disinsak, enggak, mayit tidak seperti itu. Tapi kalau mau dibersihkan, bisa dibersihkan dengan menggunakan kain, mungkin seperti kain tisu atau yang lain dibersihkan itu. Nah. Nah, ketika sudah selesai dikeringkan. Nah, ketika sudah selesai dikeringkan. Nah. Setelah dikeringkan sudah selesai, tinggal pengkafanan. Baik, sampai di sini. Yang belum jelas silakan ditanyakan terkait dengan memandikan mayit. Ya. Untuk kepala, karena itu anggota wudu, maka kepala itu didahulukan. Ya, karena kepala ini kan anggota wudu, jadi dicuci dulu. Ya. Disebutnya fayubda'u bi ghasli ra'sihi. Kepala dulu dicuci, dicuci bersih kepalanya. Nah, tsumma yughsalu siqhul aymana kulluh. Kemudian dicuci sisi yang kanan seluruhnya. Nah. Jadi kepala dicuci terlebih dahulu. Nah. Kenapa? Iya kan, mulainya kan dari anggota wudu. Ini kan kepala, ini anggota wudu, wajah juga anggota wudu. Ini kan didahulukan. Didahulukan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dicuci, ini anggota wudu, kepala ini dicuci, kemudian wajah sudah dicuci, semuanya kan berarti ini sudah. Nah, tinggal anggota tubuh yang lainnya. Ya. Anggota wudu dicuci ya, tangan cuci, kaki cuci, kemudian bagian kanan, sisi yang kanan. Bisa dari atas ini, dari dada ke bawah, bisa juga dari kaki. Ya, seperti saya Ibn Husain menyebutkan kaki. Ya, di cuci beliau sebutkan kaki dari paha, kemudian ke atas. Jadi bisa, masalah dari atas dulu ke bawah atau dari kaki dulu ke atas, itu dua-duanya boleh. Ya, kalau saya Ibn Husain menyebutkan dari kaki. Cuci begitu. Bagian atas sudah, nah tinggal pindah bagian bawah. Begitu. Terus yang lain? Oh, dalam menuangkan air itu bebas teknisnya, pakai gayung boleh dan tidak harus, pakai selang juga boleh tapi juga tidak harus. Nah, yang perlu diperhatikan di situ dalam menggunakan air itu jangan berlebihan, artinya menuangkan air yang itu tidak ada keperluan. Ya. Berapa kali saya lihat orang mandikan itu, ya, terus bebas gitu loh. Jadi semuanya yang mandikan juga puasa semuanya. Beberapa kali saya gitu. Nah, itu kan menggunakan air yang tidak pada tempatnya, itu tabdil yang seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan. Pakai selang boleh, pakai gayung juga boleh. Kalau pakai selang jangan dibiarkan ngucur terus ketika tidak diperlukan. Pakai gayung atau yang semisalnya boleh. Tidak. Pakai kain nanduk bisa, atau kain apa saja, yang kain yang bisa untuk mengeringkan, ya. Nah, tapi jangan kemudian dikeramatkan yang untuk mengeringkan. Itu tidak diwudukan setelah selesai memandikan, enggak dimandikan, ya. Tidak dimandikan. Jadi seperti dinyatakan oleh sebagian ulama, itu memandikan jenazah itu mirip-mirip dengan mandi janabah bagi orang yang hidup. Mirip-mirip dengan mandi janabah. Mandi janabah kan dimulai dari anggota wudu dulu. Setelah selesai enggak ada wudu, ya. Dan mayit itu tidak mengalami batal. Tapi dengan kematian wajib dimandikan gitu. Cuman kalau keluar kotoran dibersihkan. Gimana? Kalau di pangku itu wallahualam, cuman kalau dalam riwayat atau yang dilakukan oleh para salaf juga para ulama, itu diletakkan di sarirul ghusli. Ya, sarirul ghusli itu tempat memandikan, kayak dipan itu, tidak kemudian di pangku gitu ya. Itu yang pertama, ya, dari sisi prakteknya, ya, sejak zaman Nabi sampai para ulama, prakteknya tidak dari. Kemudian yang kedua, itu rawan auratnya terlihat, auratnya itu nampak. Lawang mayit itu mandikan supaya auratnya ditutup ketika di pangku. Biasanya mangku beberapa orang, ya. Iya, beberapa orang biasanya di pangku. Dan itu mungkin ada hal-hal untuk mempraktekkan sesuai dengan sunnah agak kesulitan. Nanti untuk sisi tertentu begitu. Jadi ditaruh di atas tempat yang sudah disiapkan untuk memandikan. Kalau ada tempat khusus yang sudah dibikin, ya sudah pakai tempat itu. Kalau enggak adanya meja, ya pakai meja. Kalau enggak ada dipan, ya pakai dipan. Begitu. Baik. Kadang tempat air juga di Yang pertama tadi sudah ditentukan. Penentuan seperti itu enggak ada. Enggak ada asalnya dalam syariat. Tetapi sesuai kebutuhan. Nah, kalau mereka itu memang enggak boleh satu gitu ya. Tiga gitu ya. Tiga. Kalau satu besar juga enggak cukup. Ya mungkin ada keyakinan mungkin. Yang jelas itu enggak ada. Enggak ada sunnahnya, enggak ada asalnya di dalam syariat. Kalau itu sesuai kebutuhan. Enggak pakai tempat air, kebetulan ada keran, itu pakai air keran juga bisa, pakai selang sesuai kebutuhan. Enggak ada tempat airnya sama sekali juga bisa. Atau pakai tempat air, tempat airnya gede, satu cukup ya sudah satu. Kalau embernya kecil-kecil, tiga ya tiga, sesuai kebutuhan. Kemudian tentang daun kelor itu lebih enggak ada lagi. Daun kelor ditaruh begitu saja ya. Kalau ditumbuk malah jadi baunya enggak enak. Yang ada daun bidara, itu pun enggak ditaruh tapi diambil busanya untuk membersihkan. Ya. Nah, tinggal dilihat tidak sesuai syariatnya itu sejauh mana. Kalau dimandikan, sudah dimandikan, di dalam memandikan itu memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu artinya sudah dibasahi seluruh tubuhnya, kemudian bersih ya. Tapi di situ ada hal yang tidak menyelisih, tidak sesuai dengan syariat, maka pelakunya ini berdosa karena melakukan hal-hal yang menyelisih syariat atau melakukan kebidahan ya. Atau melanggar dari sisi yang diharamkan sehingga dia berdosa. Seperti membersihkan aurat tanpa alas sehingga menyentuh auratnya langsung tangka kulitnya. Kalau ini melanggar sisi syariat dari sisi keharaman ya, dari sisi keharaman. Kemudian ada pelanggaran yang di situ karena bid'ah dengan zikir-zikir tertentu atau dengan keyakinan tertentu, dengan mungkin tiga ember tadi atau daun kelor barangkali atau yang lainnya. Nah, tapi kalau sampai di dalam memandikannya itu belum sah karena bagian kepala, khusus kepala, enggak dicuci, yaitu belum mandi. Ini sama dengan belum dimandikan. Belum gugur kewajiban dosa. Jadi tinggal dilihat. Tinggal dilihat tidak sesuai syariatnya dalam hal apa dan sejauh apa. Begitu. Ya, untuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan junub itu wajib dimandikan, dan memandikannya itu sama dengan yang tidak dalam keadaan junub. Demikian juga wanita yang dalam keadaan haid dan nifas dimandikannya sama dengan yang tidak dalam keadaan haid dan nifas. Kalau dimandikannya itu didobel dua kali, ini untuk mandikan junubnya, mandikan jenazahnya, itu bid'ah. Termasuk bid'ah kalau janabahnya disendirikan terus jenazahnya disendirikan, itu termasuk bid'ah. Jadi sama perlakuannya, sama bedanya itu mungkin kalau di situ ada kotorannya dibersihkan. Iya, itu disebutkan di beberapa kitab. Syekh Ibnu Taimin dalam Syarah Muntib juga menjelaskan dalam Al-Mausu'ah juga. Nah, baik. Yang pertama tadi untuk mayit, ya, untuk mayit yang dalam kondisi luka atau mungkin terpotong itu ya, luka atau terpotong atau mungkin hancur lah ya, bisa juga dalam keadaan seperti itu ketika mungkin untuk dimandikan maka tetap dimandikan yang mungkin untuk dimandikan, tetap dimandikan ketika mungkin dimandikan. Yang tidak mungkin dimandikan ada dalam beberapa keadaan seperti tidak memungkinkan kalau mayit itu terkena air, seperti meninggal karena terbakar, tubuhnya terbakar, tidak memungkinkan kalau kena air. Nah, kalau seperti ini enggak dimandikan. Dalam badan seperti itu tidak dimandikan, dan sebagian ulama menyatakan ditayamumkan itu kalau memungkinkan. Lah, adapun kalau yang mati karena terluka atau mungkin karena hancur itu tetap dimandikan yang mungkin untuk dimandikan. Nah, kalau sampai ada yang terpotong, umpamanya tangannya putus, diambil tangannya termasuk dimandikan dan nanti digabungkan dengan mayit. Itu sebagaimana disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Ya. Bahkan yang hancur tercecer itu juga supaya diambil, dikumpulkan, yang mungkin dimandikan, dimandikan, yang tidak memungkinkan tidak perlu dimandikan tapi dikumpulkan. Jadi dari anggota tubuh yang mungkin dimandikan, dimandikan, yang tidak mungkin dimandikan, tidak dimandikan, tapi dikumpulkan, digabungkan jadi satu. Itu sebagaimana disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang memulai anggota wudu mayit dan anggota tubuh yang kanan, apakah maksudnya itu diwudukan dulu, ya, maksudnya diwudukan dulu atau berbarengan? Memang di kalangan para ulama, memang di kalangan para ulama itu ada dua penafsiran. Yang pertama itu diwudukan terlebih dahulu, ya, diwudukan terlebih dahulu, maksudnya itu adalah anggota wudu dulu yang dicuci, anggota wudu dulu yang dicuci, habis itu baru kemudian anggota tubuh yang kanan, ya. Anggota wudu dulu dicuci seluruhnya kecuali kumur dan istinsak, itu enggak ada, cuman dibersihkan saja mulut dan hidungnya. Setelah selesai anggota wudu semuanya, baru kemudian dimandikan mulai dari anggota tubuh yang kanan. Diperbolehkan juga, bisa juga prakteknya antara anggota wudu didahulukan dan yang kanan didahulukan, dibarengkan, itu juga boleh ya. Tapi kalau yang saya lihat itu di dalam mewudukan terlebih dahulu itu pakai ini, nah, gitu, pakai ceret ya, ya pakai ceret, disiram-siram terlebih dahulu. Ada yang gosok-gosok atau enggak? Atau cuma disiram-siram? Kalau yang saya lihat kok hanya di kudur aja. Nah, kalau itu enggak, yang seperti itu enggak. Nabi jelas memerintahkannya itu dimandikan, tapi ibda' mulailah dari anggota wudu dulu dan yang kanan, anggota tubuh yang kanan. Prakteknya anggota wudu dulu dicuci semuanya, bisa, atau anggota wudu dibarengkan dengan yang kanan dulu. Begitu prakteknya seperti itu. Kenapa? Kalau jumhur ulama menyatakan diurutkan. Iya. Sebagian ulama menyatakan enggak harus urut. Ya, kalau jumhur menyatakan diurutkan, sebagian menyatakan enggak harus. Nah, iya. Iya. Nah. Oh, cuman dibasahi saja gitu. Cuman dibasahi saja. Iya, kalau yang cuman di seperti tadi kan dikudur aja ya. Wajahnya gitu. Enggak ada yang gosok. Enggak seperti itu, prakteknya enggak seperti itu. Oh, tentang motong kuku. Tentang memotong kuku, kemudian rambut, Asy'ah al-Albani beliau memasukkan ke dalam bid'ah-bid'ah jenazah. Sehingga enggak perlu. Syaikh Ibnu Utsaimin juga menyatakan tidak perlu, kecuali kalau nampak apa ya? Nampak yang apa, tidak apa, nampak tidak bagus gitu baru boleh. Contohnya umpamanya mungkin enggak terawat, enggak terurus, akhirnya kumisnya panjang banget kayak gitu umpamanya. Semrawut. Nah, saya menyatakan kalau kondisinya kayak gitu boleh dipotong, tapi kalau enggak. Kalau Asy'albani menyatakan enggak dipotongi, apalagi bulu kemaluan dicukur, kan ada seperti itu. Enggak perlu. Kenapa enggak dipotong? Yang ada itu apakah dikepang tiga sama dengan perempuan atau tidak? Kalau Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan sama, dikepang tiga. Sebagian ulama menyatakan enggak. Kalau dipotong dulu enggak. Terus kemudian kalau kuku dipotong, potongan kuku enggak perlu untuk kemudian diikutkan, digabungkan, masuk kafan, enggak perlu. Buang aja, potongan rambut juga enggak perlu. Yang lain masih ada yang belum jelas? Memandikan jenazah. Ada hadis sahih, hadisnya disebutkan di situ, lafaz hadisnya di Bulughul Maram juga ada, di beberapa kitab ada, kasru adnil mayit ka kasruhu fi apa fi hayatihi, mematahkan tulang mayit itu sama dengan mematahkan di saat masih hidup, sama. sudah mati, tulangnya dipatahkan, hukumnya sama mematahkan di saat masih hidup. Ya. Terus melukai juga, makanya mayit itu diperlakukan birifqin, dengan cara lembut. Karena itu kemarin sudah saya jelaskan, ketika mayit itu butuh untuk dibetulkan tulang-tulangnya, itu enggak boleh dengan kasar. Dibetulkan di tulangnya dengan cara yang lembut, dengan cara yang lunak. Jadi hukumnya sama, melukai juga sama. Tapi kalau memang butuh untuk dilukai, boleh. Contohnya wanita hamil meninggal dunia dalam keadaan janinnya itu memang masih hidup. Nah, ini kan harus dilukai, ya kan? Dibelah. Sebagian ulama menyatakan enggak boleh melukai mayit walaupun seperti itu keadaannya. Ini pendapat marjuh, tidak yang rajih. Wong di saat hidup saja dioperasi boleh karena memang kebutuhan. Di saat meninggal pun juga boleh. Boleh. Itu kalau ada kepentingan, boleh. Kalau enggak boleh. Nah, di situ makanya Asy'ari al-Albani pernah ditanya bagaimana menggunakan tubuh mayit untuk praktek dalam kedokteran. Beliau jawab, kalau mayitnya non muslim boleh, muslim enggak boleh. Haram. Itu jawaban beliau. Iya, enggak boleh mayit karena melukai, kan akan melukai gitu. Ya, pakai mayit-mayit non muslim boleh, muslim enggak boleh. Iya, apa ya? Tadi, nah. Ya, lebih tinggi ini itu sifatnya teknis, enggak harus. Itu untuk memudahkan saja, untuk memudahkan saja. Jadi bukan suatu keharusan. Iya. Itu hanya sifatnya boleh. Untuk memudahkan biar ingat saja. Nah, pakai bantalnya, nanti bantalnya basah. Biasanya bantalnya pakai itu. Ya, itu pisang ya biasanya. Ya, ya mana yang mudah lah gitu. Iya. Baik, kita cukupkan sebentar ya. Dalam memandikan mayit ini pahalanya besar, memandikan mayit itu pahalanya besar, tapi dengan dua syarat ya. Memandikan mayit itu pahalanya besar. Saya tambahkan ini, saya selesaikan aja. Memandikan mayit ini pahalanya besar, ya, ajrun azim, dengan dua syarat. Syarat pertama, menutup cacatnya mayit dan tidak menceritakan. Kalau melihat tubuh mayit kok ada hal-hal yang cacat atau mungkin perubahan wajahnya, warna kulitnya jadi menghitam umpamanya, atau yang lain cacat, ini ditutup, jangan diceritakan. Ini syarat untuk mendapatkan pahala besar. Syarat yang kedua, ikhlas. Ya bataghi bidzalika wajh Allah. Ikhlas karena Allah. Dan pahalanya ya, memandikan mayit ini pahalanya, man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu 40 marrah. Siapa yang memandikan mayat muslim kemudian dia menutup cacatnya, tidak diceritakan, Allah akan mengampuni dia 40 kali. 40 kali akan diampuni dosanya. Nah, yang menggalikan kuburnya ini juga pahalanya besar. Nanti Allah akan siapkan rumah tempat tinggal, ya. Sana la yaumil qiyamah. Yang mengkafani juga nanti Allah akan ganti, Allah berikan pakaian sutra dari sorga. Ya. Sutra dunia aja mahal, sutra sorga entah berapa harganya, ya. Tapi syaratnya itu tadi, ikhlas karena Allah. Loh, kalau memandikan mayit tetapi mencari bayaran dengan bayaran tertentu, ya, cari bayaran itu dosa apa enggak gitu loh. Kalau dari sisi dosa sih tidak, tapi pahala besar tadi tidak. Seperti itu di Syaikh Ibnu Utsaimin belum menyatakan seperti itu dari sisi bolehnya. Jadi boleh, cuman untuk mendapatkan pahala besar itu tadi syaratnya dua. Kemudian yang terakhir terkait dengan masalah memandikan mayit, bahwa orang yang memandikan mayit disunnahkan untuk mandi. Orang yang sudah memandikan mayit disunnahkan untuk mandi. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ingat ya, yang sudah memandikan mayit, kalau mengerjakannya ikhlas karena Allah, kemudian tadi menutup aib cacatnya, dapat pahala besar. Tapi masih ada pahala lagi, yaitu mandi, sunnah hukumnya. Ya, hukumnya sunnah. Nah, dalam hal ini Syaikh Ibnu Utsaimin beliau menyatakan kalau menceritakan cacatnya mayit untuk niat, untuk tujuan mengingatkan orang yang hidup karena mayitnya itu adalah ahlul bid'ah umpamanya, ahlul bid'ah atau ahli maksiat sehingga mengalami perubahan pada tubuhnya, atau orang kafir, kata beliau kalau kayak gini boleh. Tadinya orangnya baik, sehat, begitu mati berubah karena orang ini orang jahat. Nah, dalam rangka mengingatkan orang dari kejahatannya, itu boleh. Itu dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.